hidup ini mudah. Cukup dengan sebulan, Anda akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Itu slogan iklan yang terasa sangat berlebihan. Apa iya hidup ini mudah? Tapi itulah diucapkan oleh banyak orang. Lagi-lagi, sangat menggelikan. Mereka membuat hidup tampaknya mudah. Lalu berkata, mereka sudah mengubah banyak kehidupan orang. Puluhan, bahkan ratusan ribu. Itu katanya. Saya hanya berandai-andai. Andai kata, memang semudah itu mengubah hidup. Alangkah bijaknya kalau mereka menjadi pemimpin negeri. Mengubah seluruh anak negeri supaya semua berhasil hidup. Kalau itu memang kenyataan yang dikatakan, biarlah mereka melakukan untuk menolong lebih banyak lagi orang yang susah. Tapi ironisnya, tak pernah diwujudkan. Karena Anda harus membayar untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Sekalipun apa yang mereka katakan tak jelas dalam kehidupan. Diri mereka dijadikan bukti bahwa mereka berhasil. Tapi kita lupa perjalanan keberhasilan. Apa yang mereka capai? Yaitu mereka berhasil menjual ide yang Anda beli. Sementara Anda sendiri tak berbakat untuk berbicara. Mewujudkan apa yang ditawarkan lebih-lebih lagi. Karena saat semua orang bernaluri untuk mampu mencapai penghasilan tinggi. Ya, tak semua orang punya mental wira swasta, bukan? Masa semua orang harus dipaksa masuk ke sana? Apa iya hidup itu mudah? Jelas jawabnya tidak. Maka terlalu berlebih-lebihan, bukan? Kalau dikatakan, ikut, maka segera hidup Anda berubah. Sebulan, penghasilan Anda tinggi. Lupakan 1-2 juta. Bayangkan 1-2 miliar. Apa hidup itu begitu mudahnya? Hati-hati, ini harapan kosong yang sangat sulit untuk diwujudkan. Mungkin akan ada yang berkata, sudah ada yang berhasil. Tapi mari kita periksa, yang berhasil, berapa langkah dijalankannya, berapa modal yang dia punya, berapa kepintarannya yang ada. Saya percaya, orang yang berhasil tanpa ikut sebuah seminar pun akan berhasil pada dirinya. Orang yang berhasil tanpa sebuah ucapan pun akan berhasil pada dirinya. Karena orang berhasil memang sudah ada benih dalam batinnya dan modal yang cukup untuk menggapainya. Semoga Anda tak tertipu ada di sana, lalu kemudian menjadi kecewa karena berpikir hidup ini sangat mudah. Tapi ternyata tak seperti yang dikatakan. Selamat menemukan kesejatian. Jangan mudah tergoda oleh berbagai angin surga yang berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.